Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة حاضرين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله telah dibahas pada kajian yang lalu terkait dengan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Syaban, dan di sana pula adanya amalan-amalan yang tidak disyariatkan di bulan yang sama, bulan Syaban. Sehingga untuk memisahkan mana yang disyariatkan dan sebaliknya mana yang tidak, perlu tentu bagi kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk mempelajari, untuk mengetahui, agar tatkala dia beramal terbimbing di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas basirah, di atas ilmu, menjalankan amalan ibadah di dalam agama ini seluruhnya terbimbing dengan sunnah, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan melangkah dengan semakin dekatnya hari demi hari, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, yang mudah-mudahan dari apa yang kita kaji adalah bagian kita untuk mempersiapkan suatu amalan yang besar, di mana amalan itu perlu dan diharuskan untuk didahului dengan ilmu. Bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan siyam Ramadan. Sebagian kita insyaallah taala sudah banyak mendengar, sudah banyak pula mengetahui tentang bagaimana siyam Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kesempatan bagi kita untuk mengingatkan kembali pada majlis yang singkat di malam hari ini beberapa bekal yang perlu kita siapkan untuk memasukinya. Bulan Ramadan yang telah kita tahu disyariatkan padanya siyam Ramadan, ibadah puasa itu sendiri. Di sisi lain, Allah Jalla wa'ala berikan kemudahan untuk menjalankan ibadah tersebut, di mana Allah jadikan asyayatin, para syaitan dibelenggu, terkhusus syaitan tadi dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala di bulan yang mulia, bulan Ramadan, sehingga dengan dampak itu semua terlihat semakin semaraknya semangatnya kaum muslimin untuk menjalankan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Dan di sisi lain berkurangnya dari amalan yang jelek, amalan-amalan dosa. Alhamdulillah, realita itu bisa kita rasakan ketika bulan Ramadan. Masya Allah, sebagian besar muslimin tampak ceria di mana-mana, bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan soleh yang lain yang tidak biasanya seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah salah satu dampak bahwa syaitan tadi memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani itu semua karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jika bulan Ramadan itu telah tiba, telah datang, futtihat abwabul jannah, Allah Jalla wa'ala akan bukakan pintu-pintu jannah, wa ghulliqat abwabun niran, di sisi lain Allah tutup pintu-pintu an-nar. Kemudian Allah katakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa suffidat asyayatin," dan dijadikannya para syaitan itu dibelenggu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang beliau sabdakan. Dibukakan pintu-pintu jannah, terasa kemudahan-kemudahan buat kita untuk menjalankan amalan yang saleh. Lapang hati kita, terasa nyaman, terasa enak, terasa ringan kita berbuat amalan ketaatan. Ditutupnya pintu-pintu an-nar, nampaknya ada rasa berat buat kita untuk menjalankan amalan-amalan dosa, pelanggaran. Ingat pada benak kita bahwa itu di bulan puasa. Nah, maka setidaknya itu muncul pada setiap diri pribadi mukmin, sekecil apapun keimanannya, ketika datang bulan Ramadan merasa ada andil untuk memuliakan, ada andil untuk menghormatinya. Dan di akhir hadis disebutkan, wa suffida asyayatin, dibelenggunya para syaitan, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terkhusus orang-orang yang beriman, untuk mereka mudah dalam menjalankan amalan-amalan yang saleh. Selain hadis itu pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah azza wa jal, yang Allah Jalla wa'ala telah wajibkan atas kalian untuk melakukan as-siyam, yang di saat itu kata Allah melalui hadis Rasulnya, tuftahu fihi abwabus sama, dibukakannya pintu-pintu as-sama, pintu-pintu langit, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu jahim, neraka jahannam, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan juga dibelenggunya para syaitan yang durhaka. Maka ketahuilah Allah Jalla wa'ala mempunyai, Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian satu malam, yang mana malam itu adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, faqad hurim, maka telah diharamkan dia dari kebaikan di malam tersebut. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, berdasar dari 2 riwayat hadith yang telah kita dengarkan bersama, maka di sana adanya bentuk-bentuk amalan yang diperintahkan atau dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. 6. Kewajiban bagi setiap diri muslim untuk mengetahuinya. Amalan-amalan ibadah tadi yang jelas, yang pertama adalah as-siyam, dan itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk melalaikan, apalagi sampai dia meninggalkannya. Tentu dengan ibadah yang mulia ini, padanya keutamaan bagi siapa yang menjalankan itu dengan ikhlas, siapa yang menjalankan itu sesuai dengan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Padanya sekian keutamaan. Di antara keutamaan tadi adalah sebab diampunnya dosa oleh Allah Jalla wa'ala yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadith sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan dengan dasar pula ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka dijanjikan oleh Allah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang kedua, bahwa as-siyam menjadi pembenteng atau perisai bagi pelakunya dari an-nar. Salah satu fungsi dari as-siyam menjadi pembatas, pembenteng antara dirinya dengan an-nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnah. Ketahuilah bahwa siyam itu adalah sebagai junnah. Junnah itu adalah perisai. Junnah, jim yang didhammahkan, junnah, perisai, benteng. Kalau jimnya difathahkan, jannah, al-jannah, yakni syurga. Jim yang dikasrahkan, jinnah, siapa itu? Makhluk dari kalangan al-jin. Naam. Bedanya fathah, kasrah, dhammah. Naam. Junnah, jannah, jinnah. Maka terkait dengan as-siyam, innamas siyamu junnah, bahwa puasa itu sebagai perisai. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar, huwa li wa ana ajzi bih, di mana hamba tadi dapat membentengi dirinya dari annar, dan dia puasa itu juga untukku, dan aku akan balasi apa yang dia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masih banyak dari keutamaan-keutamaan as-siyam. Kita lanjutkan kemudian yang ketiga, bahwa as-siyam sebagai sarana untuk mengantarkan pelakunya ke dalam al-jannah. Hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Perhatikan pertanyaannya, pertanyaan Abu Umamah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sarana yang bisa mengantarkannya, kata beliau kepada Abu Umamah, alaika bis-saum la mithla lahu, wajib bagimu untuk puasa karena tidak ada yang sebanding dengannya, la mithla lahu. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. 6. Yang keempat, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa as-siyam dan juga sekaligus Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kepada pelakunya. Makna syafaat telah kita bahas pada kajian-kajian yang sebelumnya, bahwa ternyata as-saum adalah bisa menjadi syafaat bagi pelakunya biiznillah, dengan izin Allah jalla wa ala. Kita dengarkan hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa as-siyam dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat bagi hamba di yaumil qiyamah kelak. Yaqulu as-siyam, amalan puasa tadi menyatakan kepada Allah jalla wa ala, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, ya Allah, aku telah mencegah dia, aku telah cegah hamba itu dari makan dan syahwat di siang hari. Fashaffi'ni fihi, maka dengan itu izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Amalan as-siyam yang memohonkan permintaan syafaat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masuk di antara jenis syafaat, bahwa yang bisa memberikan syafaat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana juga telah ditetapkan, termasuk dalam bentuk amalan yakni as-siyam. Demikian kata amalan, kata as-siyam, izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Demikian juga maju, Al-Quran menyatakan, menyampaikan kepada Allah jalla wa ala, mana'tuhu an-naum bil-lail, ya Allah, aku telah cegah dia dari tidur malam. Dia sempatkan, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Fashaffi'ni fihi, maka aku memohon, meminta izin kepadamu untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayashfa'an, fayashfa'an, maka keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan as-siyam dan amalan Al-Quran diizinkan untuk memberikan as-syafa'ah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Keutamaan berikutnya dari as-siyam, Allah Jalla wa'ala tetapkan salah satu pintu al-jannah yang disebut dengan ar-rayyan, Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Disebutkan hadis dari sahabah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, inna fil jannah baban, ketahuilah di jannah itu ada satu pintu yang dinamakan dengan yuqalu lahu ar-rayyan, dinamakan dengan ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah, yang pada hari kiamat kelak orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu tadi. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, yang mana tidak akan memasuki pintu tadi selain mereka, as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. Menunjukkan kekhususan pintu tadi adalah untuk as-sa'imun. Yuqal, maka berkatalah pintu al-jannah ar-rayyan tadi, aina sa'imun, mana orang yang selama hidupnya melakukan as-siyam. Fayaqumun, kemudian orang yang berpuasa pun berdiri. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak masuk ke dalamnya selain dari mereka. Fa idza dakhulu, kalau mereka tadi sudah masuk ke dalam pintu ar-rayyan tadi, ughliqah, maka segera pintu tadi ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidaklah masuk selain dari orang-orang yang berpuasa. Sungguh mulianya bagi mereka yang melakukan as-siyam. Dari sekian pintu jannah sampai Allah jadikan satu pintu khusus bagi as-sha'imun. Semoga kita tentunya digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala termasuk orang menjalankan as-siyam dengan baik, terkhusus kita akan jalani siyamu Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan kita jalani dengan sikap iman, ihtisab, dan tentunya berkualitas nam semakin baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nam, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah salat tarawih, yang dikhususkan itu di bulan Ramadan. Dasarnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama. Kalau tadi man shoma, sedangkan di sini man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Hanya berbeda lafaz shoma dengan qama. Man qama, siapa yang menegakkan, maksudnya menegakkan salat qiyamul lail, salat tahajud, atau yang disebut kalau itu di bulan Ramadan dengan salat tarawih. Dengan dasar iman dan dasar ihtisab pula, maka Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selain hadis itu, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, innahu man qama ma'al imam, sungguhnya siapa yang mendirikan salat tarawih tadi ma'al imam, bersama dengan imam, hatta yansarif, bersama dengan imam, yakni dengan berjamaah maksudnya, hatta yansarif, sampai imam tadi selesai dari sholatnya, tuntas dengan witirnya, kutibalahu qiyamu laylah, maka dicatat baginya seperti dia sholat semalaman suntuk. Di sini kita telah mengetahui bagaimana keutamaan sholat tarawih bersama imam. Mengapa sholat itu dikatakan dengan sholat tarawih? Dikarenakan memperpanjang berdiri. Demikian pula rukuknya dan sujudnya, sehingga dikatakan tarawih. Yang apabila setiap selesai dari 4 rakaat pertama, maka istirahat. Tarawih dari kata rohah. Rohah itu melepas dari kelelahan. Kita mungkin tidak asing dengan kata istirahat dalam bahasa Indonesia. Istirahat itu berasal dari bahasa Arab, istirahah. Di sana ada kata huruf intinya ra dengan ha. Nah, demikian pula tarawih. Tarawih, istirahah. Kenapa dikatakan salat itu tarawih? Karena memang dijalankan ketika selesai dari tahapan yang pertama, melakukan rohah terlebih dahulu untuk kemudian mempersiapkan diri melanjutkan pada rakaat yang berikutnya. Santai, nyaman, tidak tergesa-gesa, sehingga dijalankan tadi dengan tumakninah. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa salat itu dikatakan tarawih. Ditanyakan mana yang lebih afdal, sholat tarawih dilakukan secara berjamaah atau dilakukan dengan sendiri-sendiri? Maka jawabannya adalah sholat tarawih afdal, yakni lebih utama dilakukan secara berjamaah, berdasarkan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengawali salat tarawih itu pada 3 malam yang pertama bersama para sahabatnya di masjid beliau. Yang kemudian malam keempat beliau tidak muncul, sehingga para sahabat bertanya, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni khasyitu an tufrada alaikum." Aku takut, aku khawatir kalau-kalau nantinya salat tarawih itu, salat tadi akan dianggaplah menjadi perkara yang diwajibkan atas kalian. Sehingga sengaja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak muncul pada malam yang keempat. Nah, agar tertanam, terfahami pada diri umatnya, sahabat yang ada di masa itu, bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah dan bukanlah wajib. Nah, namun akhirnya kekhawatiran tadi hilang bersamaan dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Allah sempurnakan syariat Islam. Maka pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kumpulkan kembali kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih berjamaah. Pada masa Umar bin Khattab, khawatir kalau sunnah ini hilang. Nah, sunnah tadi punah karena jenjang dari wafatnya Rasulullah SAW, kemudian masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, baru kemudian pada masa Umar, dipandanglah perlu ini diingatkan kembali, dikumpulkan kembali kaum muslimin. Dilihatnya beberapa individu para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid. Nah, maka beliau mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kembali dengan dipimpin satu imam. Maka ditunjuklah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu dan Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tamim ibni Aus ad-Dari dan Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Maka Umar bukan melakukan suatu bid'ah yang didengung-dengungkan oleh ahlul ahwa, pengikut pengekor hawa nafsu memanfaatkan peristiwa Umar radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa Umar melakukan atau mengambil inisiatif melakukan salat tarawih secara berjamaah, yang kemudian mereka memanfaatkan perkataan Umar, ni'matul bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Maka ketahuilah dan jawablah kepada mereka perkataan Umar tadi, ni'matul bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, bahwa bid'ah yang dikatakan oleh beliau adalah bid'ah dari sisi bahasa, bukan secara istilah, bukan secara syar'i. Beliau sama sekali tidaklah membentuk atau melakukan bentuk amalan baru yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau melakukan ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW di masa Rasul. Rasulullah SAW sendiri sudah melakukannya, salat tarawih berjamaah, sebagaimana tadi telah disebutkan. Maka terbantahkan bahwa pengadaan atau melegalkan yang namanya bid'ah hasanah adalah terbantahkan. Dan peristiwa Umar tadi adalah salah satu yang dijadikan argumen oleh mereka menginginkan untuk mematahkan bahwa bid'ah itu semuanya adalah dhalalah. Mereka akan membenarkan, ingin mendapatkan legalitas bahwa namanya bid'ah itu ada yang baik dan ada yang sesat. Maka kita katakan dengan tegas, berdasarkan dari khutbatul hajah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah, ketahuilah setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Amalan yang ketiga adalah qiraatul Quran. Hendaknya bagi setiap diri kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang lainnya selain siam tentunya, kemudian juga tarawih, maka disibukkan pula dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan pula dengan qiraatul Quran, disibukkan pula dengan sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling bersemangat terhadap amalan-amalan kebaikan. Maka kesempatan di bulan Ramadan, kalau memang kita sudah rutin menjalankan amalan kebaikan di bulan lainnya, pada waktu Ramadan lebih bersemangat lagi. Jangan disia-siakan, karena amalan di bulan itu sekali lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat, adalah memberi buka bagi orang-orang yang berpuasa. Dasar hadisnya apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi rahimahumullah, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairi, innahu la yanqus min ajrihi sha'im min ajri sha'im syai'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri ghairihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa terkurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. La yanqus min ajri shaim syai'a. Naam. Ini kalau kita berikan buka puasa satu orang, kalau dua orang, 10 orang, sekian banyak orang, Masya Allah, terkumpul sekian ajar buat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, mulai semangat ini muncul di sana sini pada kaum muslimin. Nah, tidak terkecuali pula di negeri ini. Nah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Makkah, begitu semangatnya kaum muslimin di sana untuk memberikan buka puasa bagi saudaranya. Bahkan sampai mereka menarik orang di luar masjid, mereka sudah antri seperti layaknya orang di terminal bus cari penumpang, ikut bus saya, ikut bus saya. Nah, tapi di sana cari orang untuk masuk ke dalam masjid, setelah itu dimasukkan di bagian yang sudah disiapkan. Masing-masing di sana punya bagian untuk buka puasa. Nah, maka perlu cari orang. Kalau tidak, akan direbut yang lainnya. Nah, begitu semangatnya. Di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram di Mekah, di luar pintu sudah ditarik, dicari. Nah, bahkan kalau bisa jangan sampai orang yang sudah didapatkan tadi lari. Kalau bisa sudah di sini, jangan sampai pindah. Nah, kadang kemudian pindah karena lihat kalau di sana bukanya lebih zen mungkin ya. Nah, formanya di sana besar-besar, kalau di sini sedang atau mungkin tidak sebanyak atau tidak sebesar kualitas yang di sana, kemudian pindah. Lala jelas, tunggu di sini sudah. Nah, bahkan ba'dal asar, setelah sholat asar itu tidak lama kemudian sudah dibeber itu safroh. Tahu safroh? Alas yang terbuat dari plastik gulungan itu. Bokengnya sudah dari mulai setelah asar. Walaupun korma mulai ditebar, terus gahwa dan yang lainnya itu menjelang maghrib. Tapi ininya safrahnya mumpung belum keduluan yang lain, pada sudah mulai apa ambil apa batas masing-masing. Dan itu yang saya dengar bahwa harus daftar dulu ke takmir masjid. Tidak kemudian sekuatnya dia punya safrah panjang kemudian dia mau kuasai semua, tidak. Ini sekian meter, yang ini juga sekian meter. Semua pengin dapat, pengin cepat-cepat apa berlomba-lomba dalam sisi kebaikan. Nah, sudah besoknya dikontrak terus sampai satu bulan. Nah, satu bulan masih buka orang puasa. Yang satu lingkaran itu berapa orang mungkin? Mungkin minimal 20, ada yang berapa? 20 kalau kali 30 sudah berapa? Nah, belum lagi ketika puasa Senin Kemisnya. Di Masjid Nabawi itu ada yang selalu bagikan makanan semacam kurma yang dilumatkan itu bersama dengan kahwanya juga menjelang maghrib ketika hari Senin, hari Kemis, puasa 3 hari tiap bulan. Nah, belum lagi puasa-puasa yang lain dari puasa sunnah. Alhamdulillah selalu dimanfaatkan peluang tadi karena tahunya keutamaan memberi buka orang yang berpuasa. Termasuk di Masjid Qubba sendiri diadakan berbuka puasa. Nah, dan di masjid-masjid yang lainnya alhamdulillah. Nah, semua selama dijalani karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas mengharap pahala di sisi Allah, mudah-mudahan amalan itu tetap langgeng sampai nanti kita menjumpainya. 6. Sisa waktu dari yang ada, menindaklanjuti dari apa yang sudah disebarkan melalui WhatsApp ataupun Telegram terkait dengan tebar majalah Syariah. 6. Edisi khusus tentang masalah komunis, agar setiap diri ikut andil dalam dakwah, dalam menyelamatkan kaum muslimin dan juga menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai, NKRI, dari bahaya akan munculnya bangkitnya komunis itu. Maka salah satu upaya kita ahli sunnah Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka edisi majalah ini diperbanyak. Bahkan harganya diturunkan seminimal mungkin. Yang tadinya harga umumnya 13 jadi 5.000. Yang tahap awal insyaallah dicetak 100.000. Sampai ada yang berpikir, mana mungkin Ustaz sejumlah itu? Apa bisa sebanyak itu? Dari mana dananya? Apa kemudian akan terjual? Insyaallah, jangan khawatir. Intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian. Maka kita tertuntut untuk itu. Barang siapa yang punya sisihkan uang 5.000, berarti dia ikut andil untuk mendapatkan majalah syariah satu eksemplar. Punya uang 50.000, untuk itu dia dapat 10. Dan bukan hanya dia beli ikut nyumbang saja, tapi dia ikut membagikan kepada masyarakat umum, awam. Seluruh lapisan kalian masukkan ke adik-adik kita sekolah-sekolah, SMP, SMA, yang mana mungkin mereka tidak paham bagaimana kekejaman komunis. Guru-guru di sekolah-sekolah, di sekolah universitas, lembaga-lembaga ini dan itu, jajaran pemerintahan, semua kalian berjuang untuk ikut andil menyebarkannya. Yang selama ini mungkin majalah syariah bisa dikatakan lebih dari 80% mungkin itu di kalangan salafiyin, di kalangan ahli sunnah. Masyarakat awamnya belum tersentuh. Maka edisi masalah komunis, bahaya laten terhadap agama dan negara, nah, yang sekarang mulai akan diterus mereka siang malam tidak henti-hentinya untuk bagaimana komunis tadi bisa bangkit dan mulai diakui atau setidaknya mulai dibiarkan. Maka ini hati-hati. Hati-hati akan menjadi ancaman bagi rakyat dan kaum muslimin di negeri ini, yang selama ini sudah terkubur dan terfahami bahwa kepada sebagian kaum muslimin, kepada rakyat negeri ini, bahwa itu ada suatu kekejaman, suatu pemahaman anti Allah, anti Tuhan. Dan itu perlu kita tanamkan pula kepada anak-anak didik kita, ahli sunnah. Terkadang mereka tidak tahu apa itu komunis. Ya, kita dulu masih ngerasakan, pernah belajar di sekolah-sekolah umum dulu. Ya, pelajaran sejarah ini masih ngerti sedikit banyak. Tapi anak-anak kita mungkin bertanya-tanya apa itu komunis. Maka dengan itu pada kesempatan ini, untuk menjadi nasihat buat bersama, kita ikut andil dalam tebar majalah syariah yang insya Allah akan segera dicetak tahap awal itu, agar diupayakan pertengahan Ramadan sudah tersebar habis. 100.000 jika habis, cetak lagi 100.000 lagi. 100.000 itu kalau penduduk Indonesia tidak ada artinya, di Jawa apalagi, saking banyaknya penduduk di Pulau Jawa. Sehingga dengan itu kita ikut berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita bersama, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Itulah yang bisa kita lakukan, yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan sampai bertemu kembali nanti insyaallah kajian Maghrib Isya setelah Id biidznillah taala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.